Zero one. Yeah, our fisco. Zero 6:30, trying to bangun pagi. Matahari mengintip, no tidur lagi. Kenyang sarapan pastaku bareng presiden. Unjuk gigi senyum pagi. Shit, cipta dan ciptakan sehat jasmani tanpa dasi. Serasa vacation di tiap hari. Lebih baik senam, you can watch the way I roll. Aku gerak, awas karirmu itu tersenggol. 1, 2, 3, go. Gerakan badan wanna make you fall. 5, 6, 7, 8. You gonna love the way I make. Aku bagai gurita in the sea. Lentur bagaikan penari. 8 gerakan cukup buat kau menelan ludahmu itu sendiri. Ku geleng kepala dan sekap jibun peluku. Ini bukan maraton tapi lelah tubuhku. Ku pikir macam ini akan cepat berlalu. Tapi jumlahmu lama-lama tak terhitung jariku. Kau siap tebas segala macam dengan lidahmu. Benci ini itu hina sambil pakai nafsu. Ku tunggu tindak lanjut setelah kata-katamu. Tapi sudah ku duga memang cuma mentok sampai di situ. Dan ku kan sadar ini hukum alam. Sudah terpapar ada loser dan pemenang. Tapi ku takkan pikirkan have fun mengoceh di belakang. Ku kan tancap gas bayangkan sonic dan melaju di depan. Ku angkat tangan serta kaki lebih tinggi. Senami skill agar jadi lebih tinggi lagi. Kau boleh angkat tangan untuk tanda berhenti. Lalu angkat kaki dan silakan untuk pergi. Fans angkat tangan, haters bisa angkat kaki. Biar mereka lari macam ini senang pagi. Goodbye. Mereka itu tidak lainnya nyata. Mulut mereka berbau sampah. Mereka komentar seperti mereka yang paling pintar. Fuck what you say, bro. Hit it more. Fuck what you say, bro. Hit it more. Fuck what you say, bro. Sambut dengan welcome, selamat pagi. Masuk pintu industri, haters dikeset kaki. Hasil kerja kerasmu 100 hari. Sama seperti gajiku sehari. Kau masih tertidur pulas. Ku sudah bangun pagi dan diriku semakin buas. Kau masih seperti bayi. Angkat tangan Lego. Make a sign Z-O. Black fashion like Zorro. Ini pemanasan bingo. Gerakan gue lo kopi gak pakai kafein. Makanya lo tegang harus direlaxin. Kenapa lo lari kayak dikejar anjing? Kalau gue keren gue mohon dimaafin. Buat gue haters itu yang semangatin. Jadi cembukan mereka buat ku rajin. Terima kasih semua yang mendoain. Alhamdulillah haleluya amin. Y-O-G-S, ku selalu fresh. Senam pagi, ku hilangkan stres. Fans boleh angkat tangan, haters boleh angkat kaki. Silakan pergi, macam ini senam pagi. Masih dapat maju, aku gerakan seluruh tekad. Masih bulat, maka ia menjadi peluru tembak. Kau semua macam aku sempurna. Has chaos bagi MC lain, bukan baju dari kapasitas. Lebih dari hardest, I'm the hardest artist. Flowing evil macam Paris, lapar MCs jadi mancis. Tak hisap marijuana karima ku takkan habis. Takkan habis tak tertulis apa hitam atau putih. Karena bukan rasis. Bukan rasis. Ku masih di sini total. Sleeping on me macam aku hotel. Musik masih kurus jadi tak perlu korset. Pergi jumpa paman nama dia Om Z. Boleh tak senang sebab ku pemenang. Bawa semua sana tapi bukan penenang. Masuk ku adik, masuk ku abang. Kita mandiri dan aku tak bicara kambang. Bangunkan pemimpi yang masih tertidur. Aku banyak single daripada Tinder. Untuk para pesimis yang belaga pintar, sila coba sepatuku macam Cinderella. Fans angkat tangan, haters bisa angkat kaki. Biar mereka lari macam ini senang pagi. Goodbye. Mereka itu tidak lainnya nyata. Mulut mereka berbau sampah. Mereka komentar seperti mereka yang paling pintar. Fuck what you say, bro. Hit it more. Fuck what you say, bro. Hit it more. What you say, bro?